Mitra bisnis, Presiden SBY mengaku prihatin atas aksi demo yang terjadi belum lama ini. Menurut SBY, aksi membawa kerbau, menginjak foto pejabat negara, dan meneriaki presiden maling sudah kelewat batas. SBY juga meminta masukan apakah aksi seperti itu menunjukkan demokrasi yang bermartabat dan sesuai dengan etika serta budaya bangsa? Tapi pernyataan presiden itu justru mendapat reaksi dari sejumlah politisi dan akademisi. Mereka menyatakan, SBY seharusnya tidak perlu mengeluh atau memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, karena itu adalah salah satu resiko jadi pemimpin. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Tengah, Poppy Darsono. Mbak Poppy, bagaimana komentar Anda? Kalau dibilang wajar itu barangkali ya mungkin sudah tidak wajar. Tapi kalau kita menyimak juga bahwa masyarakat ini banyak yang susah hidupnya ya, kesal gitu. Sementara kita juga lihat pejabat negara minta naik gaji, mobilnya mewah ya, terus mungkin ganti pagar istana, terus beli pesawat pribadi. Saya kira itu ya mungkin yang membuat rakyat marah. Dan itu untuk memancing perhatian, mereka melakukan cara seperti itu. Di dalam konteks demokrasi, selama dia tidak anarkis, ya itu bisa saja terjadi. Kan misalnya seperti kalau di luar negeri bisa dilemparin telur busuk dan lain-lain. Itu bisa terjadi. Gitu. Dan itulah demokrasi yang kita juga menganut demokrasi seperti di barat, kan selalu arahannya gitu, bebas ini, bebas itu, ya kan? Nah, ini salah satu eksesnya tentunya. Hal-hal seperti itu perlu ditanggapi presiden nggak? Dan saya kira sebagai presiden dan mestinya lebih memperhatikan apa substansi dari resolusinya rakyat itu. Sehingga kalau sekarang setiap kali rakyat mengeluh, dia mengeluh gitu. Jadi memang kelihatannya jadi dia menjadi presiden yang sering mengeluh. Ada bom Mariot, dia langsung saya mau dibunuh gitu kan. Padahal nomor satu yang harus dilihat korbannya dulu, itu korbannya bagaimana. Kalau menjadi presiden, menjadi politisi, ya maaf amit-amit ya, memang udah harus siap. Karena berapa presiden Amerika yang terbunuh, iya kan gitu. Dan ada di beberapa negara juga seperti apa Anwar Sadat misalnya. Dan karena dia berada di dalam sebuah situasi politik yang selalu berkonflik. Dan kelihatannya Pak SBY pun juga konflik itu juga dipelihara oleh dia. Misalnya masalah, saya ingat apa, Ahmadiyah, kejar-kejar di apa, pemerintah juga kelihatannya diam saja gitu kan. Sehingga banyak rakyat merasakan kok ini kok menjadi tidak adil dan konflik itu seperti dipelihara sepertinya. Dan ini salah satunya menjadi nantinya akan menjadi fire back lagi kepada pemerintah bahwa ya karena konflik itu ada terpelihara. Jadi hidupnya selalu dengan konflik. Manajemennya selalu ada konflik gitu. Bagaimana kalau presiden banyak mengeluh, Mbak? Saya kira kalau sesuatu yang selalu dipakai, semua itu selalu ada porsinya. Segala sesuatu yang out of proportion ya, itu akan menjadi apapun yang kebanyakan menjadi jelek gitu. Dan saya kira itu mungkin yang terjadi karena saya kalau saya buka koran segala macam semua malah itu menjadi counter produktif bagi Pak SBY sendiri. Ya harusnya betul kalau presiden aja udah mengeluh, bagaimana rakyat, kepada siapa rakyat mengeluh? Iya kan gitu. Problem ke masalah. Banyak sekali masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Ya kan? Selalu akhirnya kalau dia mengeluh lagi, lalu kepada siapa kita mengeluh kalau presidennya udah ngeluh, ya kan? Demikian Poppy Darsono dan saya Rizal Andika.